Bukan sama keangkuhanku. Saat kau putuskan cintamu, aku tak mampu melupakan. Sakitnya hatimu, hadapi semua sikap egoku, kau semakin jauh dari pengalaman.